pandang lah sejena ke lembah rendah, banyak nian yang menderita hanya karena tiada berharta, hidupnya tiada berharta. Oh, kiranya biasa hidup di alam dunia, banyak manusia memandang rendah bagi yang tiada berharta. Insan yang berilmu jua tak kurang, karena miskin tak terpandang, budi dan pekerti orang pun lupa, hanya hartalah yang dipuja. Oh, kiranya biasa hidup di alam dunia, banyak manusia memandang rendah bagi yang tiada berharta. Kiranya begini sifat manusia, banyak bergantung pada dunia, semua dinilai kepada harta, melupakan yang maha kuasa. Oh, kiranya biasa hidup di alam dunia, banyak manusia memandang rendah bagi yang tiada berharta.